Bersama Atqa Tasjilat Al-Qasas, mendidik buah hati Anda melalui kisah-kisah nyata. Mempersembahkan kisah ke-10 dengan judul Tiga Orang Yang Diseret ke Neraka. Baiklah, anak-anakku sekalian yang sangat saya cintai dan yang sangat saya sayangi, kalian duduk dengan rapi, jangan rame, jangan berisik ya. Tenang. Pada hari kiamat nanti dihadirkan seorang laki-laki yang mati dalam peperangan fisabilillah. Kemudian diperlihatkan kepadanya nikmat-nikmat Allah hingga ia mengakuinya. Selanjutnya dia ditanya, ini ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala ya, apa yang telah engkau perbuat di dunia? Lalu dijawab oleh orang tersebut, aku telah berperang demi engkau ya Allah hingga aku terbunuh. Allah berfirman, bohong, engkau berperang bukan karena aku, tapi supaya engkau disebut pahlawan. Kini gelar itu telah engkau peroleh. Nah, anak-anakku sekalian, maka orang itu tadi diseret ke dalam neraka dengan apa? Wajah tersungkur, ya. Na'udzubillah min dzalik ya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak dimasukkan ke dalam neraka. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, kemudian didatangkan orang yang kedua, yaitu seorang laki-laki yang sering membaca Al-Quran, rajin menuntut ilmu, dan senantiasa mengajarkan pengetahuannya kepada orang lain. Lalu dia pun ditanya, apa yang telah engkau kerjakan? Maka dijawab oleh orang tersebut, aku mempelajari berbagai ilmu dan mengajarkan kembali kepada orang lain, dan aku juga sering membaca Al-Quran karena engkau ya Allah. Maka Allah pun menjawab, bohong, engkau belajar dan mengajarkan bukan karena aku, bacaan Al-Quranmu juga bukan karena aku. Engkau belajar dan mengajar agar dikatakan pintar dan dikatakan alim. Kini sebutan itu telah engkau peroleh. Bacaan Al-Quranmu juga bukan karena aku, tetapi agar engkau diberi gelar qori, itu telah engkau raih. Nah, anak-anakku sekalian, akhirnya orang yang kedua pun diseret juga ke dalam neraka dengan wajah tersungkur. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian dihadirkan sekarang orang yang ketiga, yaitu seorang laki-laki yang diberi kelapangan hidup dengan berbagai jenis harta kekayaan. Kemudian diperlihatkan kepadanya nikmat-nikmat Allah hingga ia mengakuinya. Kemudian ditanya oleh Allah, apa yang telah engkau kerjakan? Kemudian orang tersebut mengatakan, aku telah menginfakkan seluruh hartaku di jalan engkau ya Allah, dan yang engkau sukai, dan semuanya karena engkau ya Allah. Jawab Allah, bagaimana? Bohong, engkau melakukan itu agar dikatakan dermawan, dan itu telah engkau peroleh. Nah, anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya apa? Orang yang ketiga ini pun diseret oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka, ya, dengan wajah tersungkur. Nah, demikianlah anak-anakku sekalian, kisah nyata ini yang akan terjadi di dalam alam akhirat, ya. Dan ini adalah kisah yang nyata yang insya Allah ini akan terjadi di yaumil akhir nanti. Sumber hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, riwayat Al Imam Muslim rahimahullahu taala, nomor 1905.